Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Bejen Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh tulabul ilmi mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang zakat. Insyaallah akan kita selesaikan bab zakat. Ada tiga hadis terakhir di bab zakat. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ada seorang Arab Badui datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas menyampaikan, ya Rasulullah, tullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu amal. Idza amiltuhu dakhaltul jannata. Jika aku mengerjakannya, maka aku akan masuk surga. Qal, maka Nabi mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa tuqimus sholata, engkau tegakkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah, wa tu'tiya zakat al-mafrudata, membayar zakat yang fardu, yang wajib. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Qal, maka orang Arab Badui tersebut kemudian mengatakan, walladhi nafsi biadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambahi ala hada lebih dari itu. Falamma walla, maka tatkala beliau, maka orang ini pergi, Nabi SAW menyampaikan, man sarahu ayang dura ila rajulin min ahlil jannati, siapa yang ingin melihat seorang penduduk surga, fal yang dur ila hada, maka lihatlah orang ini. Muttafaqun alaihi, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah menceritakan tentang seorang Arab Badui yang tinggal di perkampungan Badui, dan Badui dalam istilah di hadis itu berbeda dengan Badui dalam istilah kita. Kalau dalam istilah kita, Badui itu artinya orang pelosok. Ya, ada kampung Badui di Jawa Barat. Artinya dia tinggal di pelosok, kampung, desit gitu. Yang tidak tersentuh oleh peradaban. Sedangkan dalam istilah orang Arab Badui, itu maknanya adalah ya, orang yang hidupnya nomaden. Badui di masa Nabi itu juga beda dengan Badui sekarang. Sama-sama ada di Badui di Saudi. Itu beda dengan Badui di zaman Nabi. Kalau Badui di Arab Saudi sekarang artinya ya perkampungan. Perkampungan di tengah-tengah padang pasir. Kemudian identik dengan tidak sekolah. Ini anak-anaknya tidak sekolah. Sedangkan Badui di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya orang yang tinggal di perkampungan nomaden, pindah-pindah mengikuti air, mengikuti oase yang ada. Maka mereka identik dengan rumput, kemudian identik dengan onta, kemudian identik dengan rumah yang terbuat dari tenda. Maka jika disebut kata-kata orang Arab Badui, ya, artinya dia tinggalnya di tenda, mencari air, karena di situ ada air berarti ada rumput berarti ada pakan untuk ternaknya, dan kekayaannya adalah ya, punya unta. Sahabat Badui ini mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu amal, jika aku mengerjakannya, maka aku akan masuk surga. yaitu masuk surga, langsung masuk surga tanpa didahului mampir di neraka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, engkau sembah Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun di sini mencakup dua hal. Yang pertama, mencakup sesuatu apapun dari berbagai macam jenis kemusyrikan. Sehingga tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun artinya tidak melakukan kemusyrikan dengan berbagai macam bentuknya. Baik itu syirik akbar, syirik yang besar, ataupun syirik yang kecil. Baik syirik yang besar dalam bentuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa dan meminta kepada selain Allah. Atau syirik kecil, riya, ingin dilihat, ingin pamer dengan ibadahnya, dengan kesalehannya, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini mencakup yang kedua adalah berbagai macam bentuk berhala. Maka semuanya tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia, apapun dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak boleh disembah, jadikan sekutu dan saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang paling mulia sekalipun, malaikat Jibril alaihissalam misalnya, tidak boleh jadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Jibril tidak boleh disembah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disembah, apalagi orang-orang yang lainnya. Apalagi benda mati, apalagi benda yang kotor, makhluk yang kotor, yang najis dan sebagainya, maka tentu lebih-lebih lagi. Maka janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik dia malaikat yang mulia, nabi yang jadi rasul, baik dia dianggap wali dan orang saleh, ataukah dia batu, pohon, dan seterusnya. Watuqimu sholata, dan kau tegakkan sholat yang fardu, yaitu menunaikan segala rukunnya, segala syaratnya, yaitu berwudu sebelum sholat, menghadap kiblat, tutup aurat, kemudian tiba waktunya. Demikian juga menunaikan semua rukun-rukunnya, semua rukun-rukunnya dari niat dan takbiratul ihram sampai salam. Dan berkenaan dengan rukun-rukun sholat, satu hal yang patut diingat, bahasanya rukun-rukun sholat yang merupakan ucapan semacam takbiratul ihram dan baca al-fatihah itu baru sah dikatakan melaksanakan rukun kalau tidak di batin. Kalau tidak di batin, harus dilafalkan. Kalau orang takbiratul ihramnya cuma di batin, enggak dilafalkan, jadi dilafalkan, maka tidak dianggap membaca. Tidak dianggap takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbarnya dan bukan angkat tangannya. Maka kalau takbiratul ihramnya di batin sama dengan tidak takbiratul ihram. Kalau tidak takbiratul ihram sama dengan ya tidak ada sholat. Karena sholatnya belum dibuka, gimana mau ditutup. Ya, sholatnya belum dibuka, ya, bagaimana mau ditutup. Dan jika kita lihat banyak orang yang sholatnya itu di batin atau tidak sedikit lah. Ketika kita lihat sebagian orang sholat di masjid, bibirnya tidak gerak sama sekali. Dia melakukan gerakan-gerakan sholat, namun dilihat bibirnya cuma diem saja. Tidak ada umak-umi, tidak ada kumat-kamit. Maka ini sholat yang tidak sah. Ini sholat yang tidak sah. Maka ini belum menunaikan sholat, belum menegakkan sholat fardu. Nah, di antara bentuk menegakkan sholat fardu adalah melaksanakan rukunnya. Demikian juga di antara rukun dalam sholat, rukun dalam sholat fardu adalah berdiri jika mampu. Dan berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya fardu. Berdiri dalam sholat wajib hukumnya wajib. Dan berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah. Ya, maka kalau orang sholat sunnah, ba'diyah isya, itu sholatnya sambil duduk tidak apa-apa. Meskipun tidak punya alasan kecuali malas. Itu tidak apa-apa. Boleh. Karena tidak wajib. Hukumnya sunnah. Nanti rukuknya isyarat, merundukkan badan, nanti sujudnya normal. Berdirinya diganti dengan posisi duduk. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, berdiri itu wajib dan rukun sholat. Tidak sah sholatnya orang yang mampu berdiri, namun dia duduk. Dan orang sakit itu, orang sakit yang boleh sholat sambil duduk adalah orang yang sakit yang tidak mampu berdiri. Karena tidak semua orang sakit itu otomatis tidak mampu berdiri. Ada orang sakit dan dia tetap mampu berdiri, maka wajib. Maka wajib untuk sholat sambil berdiri. Saya jumpai di beberapa masjid di tempat kita, ada orang yang datang ke masjid, masya Allah semangat. Semoga Allah catat semangatnya sebagai amal saleh yang menyempurnakan hidayah Allah untuknya dan untuk kita semua. Semangat kemudian ke masjid, kemudian masuk ke dalam saf, setelah itu duduk. Sholat jamaah, sholat fardu sambil duduk. Padahal dia datangnya jalan normal. Kalau orang itu bisa berjalan, tidak mungkin dia tidak bisa berdiri. Tidak mungkin dia tidak bisa berdiri. Dia pasti mampu berdiri. Nah, maka mungkin dia merasa sakit, sehingga dia sholatnya di sop langsung duduk. Karena punya anggapan bahasanya kalau sholat, kalau kemudian sakit itu identik dengan sholat sambil duduk, padahal tidak demikian. Orang yang sakit yang tidak bisa berdiri, nah itu yang sholatnya sambil duduk. Buktinya apa? Dia ke masjid pakai kursi roda. Nah, itu berarti tidak bisa berdiri, sholat sambil duduk. Namun kalau dia cuma punya problem tidak bisa rukuk, maka sholatnya wajib sambil berdiri. Jika sholat tidak sambil berdiri, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Nah, kalau dia punya problem tidak bisa rukuk, ya rukuknya yang diganti dengan isyarat. Ya, rukuk diganti dengan isyarat. Dan kalau orang itu mampu berdiri, isyarat rukuk itu sambil berdiri. Isyarat rukuk itu sambil berdiri. Ya, nanti isyarat sujud, kalau dia tidak bisa sujud secara normal, isyarat sujud itu sambil duduk. Ya, maka anggapan bahasanya kalau sakit otomatis sholatnya sambil duduk padahal kuat berdiri bahkan bisa jalan. Maka ini anggapan ini tidak benar. Dan ini adalah orang yang sholat namun dia tidak menegakkan sholat. Karena tidak menunaikan rukunnya sebagaimana mestinya. Waktu dia zakat al-mafrodata dan membayar zakat yang fardu. Yaitu memberikannya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Di sini disebutkan zakat yang fardu yang wajib. Untuk kemudian menunjukkan ada bahasanya zakat sunnah tidak termasuk dalam hal ini. Dan berpuasa Ramadan. Nabi tidak menyebutkan haji. Boleh jadi karena si penanya tidak menanyakannya. Dan boleh jadi karena Nabi tahu bahasanya orang tersebut sudah tahu. Maka setelah mendapatkan jawaban Nabi ini, maka si Arab Badu ini mengatakan, demi Allah yang nyawa ku ada di tangannya, aku tidak akan lebih aku tidak akan tambahi lebih dari apa yang diwajibkan. Ada yang menjelaskan tentang hadis-hadis semacam ini, karena kita sudah baca beberapa hadis sejenis ini. Bahasanya hadis ini dan yang sejenis dengannya, yang kemudian menceritakan tentang hal-hal yang wajib saja, kemudian nanti dikaitkan dengan masuk surga. Ini kalau kita lihat, rata-rata ditujukan, hadis tersebut ditujukan kepada orang Arab Badui, yang kemungkinan besar dia baru saja masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka Arab Badui, Nabi cukupkan dengan yang wajib-wajib. Untuk Arab Badui yang baru saja masuk Islam, maka Nabi cukupkan dengan yang wajib-wajib supaya tidak memberatkan mereka, dan kalau memberatkan dikhawatirkan membuat bosan, kemudian tidak nyaman dengan Islam. Namun jika diharapkan setelah berada dalam Islam, dia bisa kemudian dadanya lapang, semakin mantap dengan Islam, setelah itu maka dia akan antusias untuk nambah ganjaran dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Maka ada ulama yang menjelaskan semacam ini. Karena sudah kita jumpai beberapa hadis, ada orang Arab Badui Najd dan yang lainnya, dan di sini tanya kepada Nabi, cuma Nabi ajar tentang hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib. Setelah itu Nabi sampaikan itu jadi sebab keselamatan. Naja'in sodaka, dia selamat jika memang dia benar seperti itu, hanya mengerjakan yang wajib. Demikian juga di sini, ini sudah menjadi jalan masuk surga. Maka di antara penjelasan ulama tentang hal ini adalah ini bagian dari strategi dakwah. Orang yang baru saja masuk Islam, maka cukup diajari yang wajib-wajib. Nanti setelah yang wajib itu diamalkan, dia sudah enteng mengerjakannya, dia pun sudah semakin mantap Islamnya, nanti baru ditambahkan pada, baru diajari hal-hal yang lain. Ya, demikian juga ketika seorang Muslim yang dalam bahasa sekarang kemudian disebut dengan hijrah kepada agama, kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang semula jauh dari agama, maka yang pokok untuk orang yang baru saja ingin mendekat kepada masjid, kepada kebaikan, yang pokok adalah diingatkan untuk belajar ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Itu ya, kalau kemudian kita punya kawan, kemudian yang tergerak untuk semakin taat, maka yang patut untuk kemudian ditekankan adalah diajarkan atau kemudian motivasi untuk memperbaiki diri dalam berkaitan dengan hal-hal yang bersifatnya fardu ain, yang bersifatnya ilmu yang hukumnya fardu ain, demikian juga amal-amal yang hukumnya fardu ain. Di antara ilmu yang hukumnya fardu ain itu memperbaiki kualitas bacaan Al-Fatihah. Itu ilmu yang hukumnya fardu ain. Kemudian memperbaiki toharah, memperbaiki sholat, memperbaiki wudu, memperbaiki mandi, memperbaiki tayamumnya. Demikian juga di antara ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ilmu berkenaan dengan hati dan akhlak. Dia mempelajari bagaimanakah mengenal apa sifat-sifat jelek hati. Karena itu hukumnya fardu ain, kita untuk membersihkan diri dari sombong, dari iri dengki. Kemudian hukumnya fardu ain kita untuk membersihkan diri kita dari pelit dan sebagainya. Maka itu ilmu-ilmu yang pengetahuan yang hukumnya fardu ain, itu yang harus ditekankan. Sebagaimana di sini kepada orang Arab Badui yang Nabi tekankan kewajiban agama yang hukumnya fardu ain. ya, salat yang fardu, ya, puasa Ramadan, zakat yang wajib. Nah, itu yang ditekankan. Ya, maka setelah orang tersebut pergi, Nabi katakan, siapa yang ingin melihat orang yang termasuk penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Maka ini menunjukkan bahasanya sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, itu tidak hanya terbatas 10. Namun ada istilah 10 yang diberi kabar gembira masuk surga, karena 10 itu disebutkan dalam satu rangkaian hadis. Namun sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga jumlahnya lebih dari 10. Ini. Di antaranya adalah orang ini. Karena ketemu Nabi, berdialog dengan Nabi, berarti dia sahabat. Dan Nabi katakan dia adalah min ahlil jannah, penduduk surga. Ya, maka ini menunjukkan kalau dia termasuk sahabat yang diberi kabar gembira penduduk surga. Di hadis yang lain Nabi sampaikan di antara sahabat yang Nabi tegaskan adalah penduduk surga adalah seorang wanita yang hitam, yang dia punya penyakit ayan, yang minta pada Nabi untuk supaya didoakan agar sembuh, dan Nabi ngasih pilihan. Saya doakan insya Allah sembuh. Namun jika engkau bersabar dengan kesusahan, bersabar dengan penderitaan, permasalahan, sakit ayan, bersabar, maka untukmu surga. Untukmu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pilihan. Hidup enak, tidak dapat ujian, namun tidak ada jaminan masuk surga. Hidup kemudian dalam tanda kutip kurang nyaman, hidup kurang nyaman karena boleh jadi dihantui kekhawatiran kambuhnya penyakit ayannya, boleh jadi seminggu sekali kambuh, maka ada sisi derita psikologis, nanti jangan-jangan kambuh, boleh jadi ada dampaknya fisik. Namun sabar dengan kesusahan Nabi jadikan sebagai tanda, sebagai jaminan masuk surga. Maka wanita ini berpikir jauh ke depan. Cita-citanya mulia. Tidak kemudian melihat yang di depan mata. Tidak hanya sekedar melihat di depan mata, saya ingin hidup enak. Gitu. Tanpa derita, derita sakit. Namun tidak ada jaminan masuk surga. Lihat betapa mulianya wanita ini. Dia memilih nikmat yang abadi. Meskipun ada kesengsaraan di dunia. Ini penderitaan di dunia. Maka dia memilih, wahai Nabi, saya ingin surga saja. Saya ingin surga saja. Maka di sini kita jumpai bahasanya. Di antara manfaat dan faedah susah di dunia, manakala disikapi dengan sabar, penderitaan di dunia, boleh jadi penderitaan penyakit, boleh jadi penderitaan psikologis, boleh jadi penderitaan kemiskinan, boleh jadi penderitaan yang lainnya. Penderitaan-penderitaan tersebut, jika disikapi dengan sabar, dengan lapang dada, dihadapi dengan pasrah dan rida dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun orang wanita Arab, wanita yang kena ayan ini, wanita hitam yang punya penyakit ayan ini, dia seorang yang pemalu. Dia mengatakan bahasanya, wahai Nabi, namun orang-orang pada bilang kalau saya penyakit ayan saya kambuh, tersingkap aurat saya, boleh jadi betisnya kelihatan atau yang lainnya. Maka Allah doakan pada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika ayan saya kambuh ada kejang tanpa terbuka aurat saya. Maka Nabi doakan sehingga ketika dia kambuh ayannya kejang, auratnya tetap tertutup. Ya, boleh jadi kalau kejang kakinya, ya cuma kakinya kejang biasa tanpa tersingkap betisnya. Dan seterusnya, dan bagian-bagian yang lainnya. Maka dia seorang pemalu. Ya, dia adalah wanita salihah, dan di antara ciri khas wanita salihah adalah wanita salihah ini, wanita hitam ini, di samping dia seorang yang sabar dengan kesusahan hidup di dunia berupa sakitnya, dia seorang yang sangat hebat rasa malunya. Ya, sampai meskipun dia malu auratnya tersingkap, terlihat, meskipun pada saat itu tersingkapnya auratnya itu tidak dosa. Karena itu di luar kontrolnya dan tidak dia tanpa kehendaknya. Gambo ayahnya tidak sadar. Kejang-kejang kemudian tersingkap betisnya tidak dosa. Namun ketika dia sadar kemudian orang membicarakan tadi kelihatan betisnya, malu dia. Malu tersingkap auratnya padahal ketika itu tersingkap aurat tidak dosa. Demikian wanita salihah dan rasa malunya. Maka bagaimanakah kalau tersingkap auratnya dalam keadaan berdosa tersingkap aurat tersebut? Maka tentu lebih malu lagi. Ya, maka kemudian sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga itu tidak hanya terbatas 10 yang ada di hadis yang dalam satu rangkaian, namun ada Hasan dan Husain, ada kemudian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang melaksanakan kewajiban atau melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu sebab masuk surga. Melaksanakan kewajiban itu sebab masuk surga. Ya, maka ini menunjukkan jangan remehkan hal yang wajib. Pelajarannya jangan remehkan hal yang wajib. Karena melaksanakan hal yang wajib itu punya nilai yang besar, yang tinggi, itu sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan orang Arab Badui ini menunjukkan bahwasanya untuk masuk surga itu ada sebabnya. Tidak hanya angan-angan, tidak hanya mimpi, namun ada sebabnya berupa amal. Ya, ada sebabnya berupa amal. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada kalau sekedar melaksanakan kewajiban kemudian dapat surga yang demikian wahnya. Ya, demikian wahnya tentu tidak sebanding. Oleh karena itu masuk surga itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena penduduk surga yang paling rendah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mendapatkan dua kali lipat kenikmatan dunia dan isinya. Ya, dia mendapatkan dua kali lipat kenikmatan dunia dan isinya. Di redaksi yang lainnya 10 kali lipat apa yang diangankan. 10 kali lipat apa yang diangankan. Maka Allah katakan kepada penduduk surga yang paling terakhir, yang paling rendah, berangan-anganlah. Berangan-anganlah tentang hidup yang enak. Sampai mentok. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah sudah mentok angan-anganku. Hidup enak itu seperti apa? Maka Nabi katakan, maka Allah katakan kepadanya, untukmu seperti itu dan 10 kali lipatnya. Maka ini menunjukkan bahasanya masuk surga semata-mata karunia Allah. Namun kita perlu melakukan hal yang mengundang kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kewajiban, hal-hal yang wajib. Dan ketika kita merasa bahasanya hal-hal yang wajib itu banyak kekurangan sini dan sana, kalau sholat ya kurang khusyuknya, terlalu ngebut mengerjakannya, kurang menikmati mengerjakannya, maka adalah ditambah, ditutup dengan kemudian ibadah-ibadah yang nilainya sunnah. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiallahu anhu, beliau mengatakan bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Islam pertama kali, diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah setia ala iqami salati, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan bayar zakat, wa nushi likulli muslim. Dan menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Masya Allah. Hatinya bersih dari hasad. Karena hasad itu menginginkan kejelekan untuk orang lain. Hakikat hasad itu menginginkan kejelekan untuk orang lain, menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, dan menginginkan kesusahan untuk orang lain. Biarlah saya yang bahagia, dia yang susah. Salah yang nyaman, dia yang kosok. Itu orang yang hasad. Adapun ini, wa nushi likulli muslim, menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, maka dia artinya hatinya bersih dari hal semacam itu. Yang dia inginkan adalah kebaikan. Ya, tentang sahabat dan sahabat Jarir bin Abdullah ini punya praktek yang luar biasa tentang mengamalkan wa nushi likulli muslim. Menginginkan kebaikan untuk seorang muslim. Di antara praktek beliau ketika melaksanakan janjinya di hadapan Nabi menginginkan kebaikan untuk setiap muslim adalah ketika beliau beli beli kuda. Beli kuda. Maka ketika beli kuda, didapatlah bahasanya, disepakati harganya 400 dirham. Dibayar. Kemudian pulang. Sambil bawa kudanya. Di perjalanan, dia ketemu sama temannya, dan temannya memuji kudanya. Oh, bagus sekali ini kuda ini. Berapa kamu beli? 400 dirham. Maka temannya mengatakan, wah, kamu dapat kemurahan itu. Ini kuda bagus. 500 itu harganya harusnya. 500 dirham harusnya. Maka kemudian Jarir kemudian cari pemiliknya. Dia cari lagi. Kamu terlalu murah ngasih harga 400 pada saya. Harusnya 500 ini saya tambahin 500. Setelah itu dia lanjut pulang. Di tengah jalan ketemu orang lagi, ketemu kawannya lagi. Kawannya kagum, ini kuda bagus banget ini. Berapa? Masya Allah ini kuda bagus, gini. Harganya berapa? Saya beli harganya 500. Temannya bilang, wah, ini kemurahan itu. Itu kemurahan itu. Ini agak bagus kayak gini, harusnya 600. Kalau 500, kasihan itu yang punya itu. Kemurahan, dia enggak tahu harga itu. Kalau dia ngerti harga 600 harusnya harganya. Akhirnya cari, kemudian cari lagi orangnya, rumah orangnya. Ini rumahnya di mana dicari? Tambah duit nih. Kemurahan itu kudamu kalau 500. Ada teman saya yang pintar masalah kuda mengatakan itu harusnya 600, ini saya tambahi 100 lagi. Nah, setelah itu jalan lagi, ketemu kawannya lagi. Kawannya kemudian muji kuda yang dia beli, oh ini bagus, gini. Terus ditanyai, berapa harganya? 600. Kemurahan itu 600. Ini tidak layak 600 ini. Ini layak 600. 700 ini harusnya ini. Ini yang punya kuda enggak ngerti harga itu. Ini harusnya dia jual 700, cari lagi uangnya. Karena dia ngerti ini ya juga pakar kuda, cari lagi uangnya. Kata teman saya kemurahan nih kalau 600. Kalau 600 kemurahan. Kamu enggak tahu harga ini harusnya 700 nih saya tambah itu jadi 700. Pulang lagi, hampir sampai rumah ketemu kawannya lagi. Ditanya, dipuji-puji lagi kudanya bagus, ini gini. Ditanya, harganya berapa? 700. Ya ini komentar lagi, kemurahan itu. Nah, itu kemurahan. Ini kuda bagus, ini gini. Oh, kelebihannya gini. Ya, ini 700, ini ya, rugi dia kalau dia jual 700. 800 harusnya ini. Nih, 800 harusnya ini. Oh iya, benar. Iya, harusnya 800. Ini saya ini orang ngerti kuda saya ini. Nah, ini 800, cari lagi orangnya. Ketemu, cari lagi rumahnya orangnya, ditambahin lagi 100. Dari kesepakatan 400 sampai rumah itu jadinya 800, Pak. Ya, anggap saja bahasa kita kemudian semula sepakatnya 400 ribu ya, sampai rumah itu akhirnya bayarnya jadinya 800, naik 100 kali lipat dari harga kesepakatan awal. Kenapa beliau lakukan hal ini? Beliau mau praktekkan janjinya kepada Nabi. Wa nushin likulli muslim. Menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Kalau saya beli dari orang kok kemurahan, saya enggak inginkan kebaikan untuk dia. Saya menginginkan kebaikan untuk ini adalah dia itu untung karena dia jual. Ini bukan sedekah. Ini bukan sedekah, bukan orang infak, ini jual beli. Jual beli ya wajar. Harga standar, harga layak. Maka itu yang saya inginkan. Dia untung dan tidak rugi, dalam artian tidak terlalu kemurahan. Maka prakteknya sampai demikian, sampai bolak-balik. Praktek beliau sampai bolak-balik ke tempat yang punya kuda untuk genapi pembayaran. Karena dapat informasi harga sebelumnya adalah harga yang kemurahan. Itu namanya, ini contoh dari menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Bukan menginginkan, maka menginginkan dia untung karena dia orang jualan. Bukan menginginkan dia rugi. Mentang-mentang teman sepengajian, maka minta diskon. Wah itu kan diskon umum, bahwa ini diskon khusus. Wong teman jajar kalau ngaji malam Jumat kok. Masa gak ada diskon khusus? Ya diskon khusus lah. Kalau diskon umum ya. Diskon 10% ya, kalau kita ya 30% gitu. Nah, itu menginginkan rugi untuk temannya yang jualan ini. Menginginkan rugi untuk temannya yang jualan. Diskon 30%, itu harga kulaan belum ongkos bensin, belum kemudian transport, belum ngepak-ngepak, belum ngangkat-ngangkat. Maka seorang muslim itu Nabi harapkan untuk punya sifat wa nushi likulli muslim. Menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. menginginkan dia agar mendapatkan kebaikan, dia agar dia untung, agar dia bahagia, agar dia kemudian masuk surga bareng kita, agar dia jadi orang baik, seperti kita pun berupaya jadi orang baik, dan seterusnya. di hadis ini dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat sebagaimana semestinya, wa ita'i zakat, dan membayar zakat. Maka di sini cuma disebutkan salat dan zakat karena inilah dua kewajiban yang paling terkenal. Dua kewajiban yang paling terkenal. Atau kata Imam Nawawi, dicukupkan dengan disebutkan salat dan zakat karena dia ada dua induk ibadah. Yang satu induk ibadah badan yaitu salat, yang satu lagi induk ibadah harta yaitu bayar zakat. Dan yang keduanya adalah rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Wa nushi li kulli muslim, dan menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Nushin atau nasihat itu dalam bahasa Arab artinya iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan, menginginkan manfaat, menginginkan kebahagiaan, menginginkan pahala, menginginkan keberuntungan untuk setiap muslim. Artinya menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, baik itu kerabat ataupun bukan kerabat, kemudian anak kecil ataupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Dan dia karena menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, maka dia tidak akan bohong, dia tidak akan membiarkan seorang muslim itu didzalimi oleh orang tanpa dia menolongnya padahal bisa menolong, tidak akan menipunya, tidak akan ngakalinya, tidak akan khianat dengannya. Sehingga dia menginginkan kebaikan untuk muslim tersebut dari semua sisi. Dan jika ada seorang muslim minta saran kepadanya tentang satu hal, maka dia akan berikan saran yang terbaik, yang paling manfaat, yang dirasa paling manfaat untuk orang tersebut dari sisi agama ataupun dunia. Kemudian dalam hadis ini terdapat tiga hal, yang satu murni hak Allah, yang satu murni hak sesama manusia, dan yang ketiga adalah hak bersama. Murni hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam menegakkan sholat, ada pada amal soleh menegakkan sholat. Murni hak manusia adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan hak bersama ada pada membayar zakat. Dalam membayar zakat itu terdapat hak Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga terdapat padanya hak sesama manusia. Kemudian kandungan hadis, wajibnya membayar zakat dan penjelasan keutamaannya. Dan hadis ini menunjukkan pelajaran yang lainnya adalah di antara amal saleh adalah memberikan nasihat, yaitu menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Maka di bacaan nadhir disampaikan menginginkan kebaikan untuk setiap muslim adalah perjanjian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir di bab zakat, satu hadis panjang tentang bahaya orang yang tidak bayar zakat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin," setiap orang yang memiliki emas dan perak namun tidak bayar zakatnya, maka nanti pada hari kiamat emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan dari api neraka. Fa'uhmiya alaiha, lantas lempengan tadi dibakar di finari jahanam, di neraka. Setelah terbakar panas, kemudian dipakai untuk menggosok, untuk mencetrika jambuhu, lambungnya, sisi kiri dan kanan badannya. Wajabinuhu, dan dahinya, dan maksudnya adalah wajahnya. Wadhahruhu, dan punggungnya. Maka artinya semua sisi, wajah, belakang, kiri, kanan. Kulama barwadat u'idat lahu fi yaumin, setiap kali dingin, nanti kemudian diulangi lagi. Dan ini hukuman untuk orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Sambil nunggu antri hisab, ya, itu orang yang tidak mau bayar zakat di dunia padahal dia wajib bayar zakat, ya, itu mendapatkan azab dan hukuman semacam ini. Maka setiap kali dingin dikembalikan lagi, dan itu selama hari mahsyar, dan hari mahsyar itu cuma satu hari. Hari mahsyar itu satu hari, yang dengan itu cukup bagi Allah untuk menghisab seluruh makhluk jin dan manusia. Namun satu hari di padang mahsyar itu adalah khamsina alfasanah, 50 ribu tahun di hari-hari dunia. Maka selama 50 ribu tahun dia digosoki seperti itu. Digosoki seperti itu. Hatta yuqadha bainal ibad, sampai Allah menyelesaikan hisab. Sampai proses hisab selesai. Setelah proses hisab selesai, maka dia pun yurasabilahu, akan diperlihatkan jalannya. Imma ilal jannati, boleh jadi masuk surga. Wa imma ilan nari, dan boleh jadi mampir ke neraka. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit itu tidak kafir. Karena masih ada diiming-imingi untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang emas dan perak, dan termasuk di antaranya adalah duit. Maka siapa yang punya duit numpuk-numpuk nganggur, jadi tabungan atau kemudian di celengan di rumahnya dan yang lainnya, jika di total itu terkena kewajiban zakat, sudah setahun lamanya namun tidak dibayar zakatnya, maka nanti duitnya akan dijadikan sebagai lempengan. Lempengan dari api, kemudian dibakar sehingga menyala, kemudian dipakai untuk menstrika badannya, punggungnya, kiri kanan lambungnya, kemudian mukanya. Setiap kali dan sampai muka, boleh jadi punggung sudah dingin, maka nanti punggungnya dikembalikan lagi punggungnya. Pada saat punggungnya ini sedang disetrika, kemudian lambungnya dingin, kemudian pindah ke lambungnya, demikian seterusnya selama sehari di mahsyar, yang itu 50 ribu tahun. Gimana dengan orang yang tidak mau bayar zakat unta? Kemudian ditanyakan pada Nabi, wahai Nabi, gimana kalau dia punya unta dan tidak bayar zakatnya? Nabi katakan, tidaklah seorang pemilik unta yang tidak menunaikan kewajibannya, dan di antara kewajiban unta adalah diperah susunya pada hari dia ketemu dengan air. Maka di antara kewajiban pemilik unta itu kalau ketemu air, maka dia akan minum air dalam jumlah yang banyak. Kan dalam perutnya itu ada kantong. Ada kantong air. Kantong air. Boleh jadi air satu kolam itu bisa masuk semua. Karena banyaknya kapasitas air yang ada di ini. Maka di masa silam ketika orang itu mengadakan perjalanan jauh, di tengah padang pasir, kemudian kehabisan bekal minuman, dia bawa unta, untanya disembelih, ngambil tandon air di perut unta. Bisa untuk cukup satu rombongan itu, satu unta satu bisa disembelih, nanti bisa untuk kemudian kebutuhan air minum untuk satu rombongan. yang dalam jumlah yang cukup banyak. Itu di masa silam, demikian strategi orang kehabisan air di tengah padang pasir. Asal bawa unta aman. Nanti perjalanan bisa dilanjutkan jalan kaki. Namun tidak akan mati kehausan. Nah, kalau unta itu kemudian ketemu air, maka dia susunya lebih banyak. Maka Nabi sampaikan di sini di antara kewajiban pemilik unta dan hak Allah dalam ketika seorang itu punya unta, saat untanya itu ketemu air, kemudian minum dalam jumlah banyak, kemudian ada susu yang banyak, adalah ketika di situ ada orang-orang miskin, maka dia perah susu untanya, kemudian dia bagikan dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar itu. Demikian juga termasuk kewajiban unta adalah dibayarkan zakat untanya. Jika ini tidak ditunaikan, ila idza kana yaumul qiyamati, maka ketika nanti pada hari kiamat nanti, maka akan dinampakkan kepadanya. Maka dia akan berada di qa'in qarqarin, maka dia berada di padang mahsyar, tempat yang terbuka, lurus, rata, karena di padang mahsyar itu tidak ada cekungan, tidak ada gunduan, tidak ada tempat sembunyi karena itu gunduan, atau kemudian tempat gerong, itu tidak ada, rata, rata. Tidak ada pohon, tidak ada ini. Semuanya tanah rata. Afaru makanat. Kemudian, la yafqadu minha fasilan wahida. Maka dia tidaklah kehilangan dari unta-untanya yang dulu dia miliki dan tidak dia bayar zakatnya, meskipun satu anak unta. Dan dihadirkan untanya lengkap. Kemudian tugas unta-unta ini sambil si pemiliknya nunggu antri hisab, tugasnya adalah nginjek-injek. Tata uha bi akhfa fiha. Dan tugas unta ini untuk menginjak orang tersebut dengan kakinya. Di samping menginjak, wa ta'uduha bi afwahi plus nyokot. Nyok-nyok-nyok-nyok-cokot. Dan dia untanya dibuat antri kalau dia punya 100 unta. Nanti ditata baris 100 jejer ke belakang. Unta satu. Wah, injuk. Nyok-nyok dan gigit. Wah, cokot seenaknya. Setelah itu nanti kemudian ngantri ke belakang. Balik, ngantri di belakang. Unta nomor 2. Demikian. Nanti ngantri lagi ke belakang lagi. Unta nomor 3 sampai 100. Sudah semua 100, balik lagi dari yang depan, lagi dari yang awal. Demikian sambil nunggu hisab. 50 ribu tahun lamanya. Sejam saja sudah kemudian, deritanya bagaimana. Mati kalau ke kondisi di dunia. Allah buat sakit tanpa mati. Allah buat sakit tanpa mati. Demikian, jika yang pertama telah selesai, kembali lagi ke belakang sampai terakhir. Itu di satu hari padang mahsyar yang kadarnya 50 ribu tahun sampai Allah menyelesaikan hisab di antara hamba. Setelah itu dia akan melihat jalannya. Apakah jalan ke surga ataukah jalan ke neraka. Kemudian sahabat tanya, wahai Nabi, gimana kalau yang punya sapi banyak, yang punya kambing banyak? Maka Nabi katakan sama seperti pemilik unta. Tidaklah orang itu memiliki sapi yang banyak atau kambing yang banyak yang tidak dibayar zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat, maka dia akan diperlihatkan tempat yang datar sama sekali, betul-betul datar, yaitu padang mahsyar. Kemudian dia tidak kehilangan satu pun dari hewan ternaknya, lengkap semuanya. Kemudian Kemudian unta-unta, kemudian sapi atau sapi atau kambing tadi tidak ada yang cacat. Dulu ketika di dunia boleh jadi ada yang punya cacat. Nah itu ketika di padang mahsyar jadi tidak cacat. Maka laisa fiha, tidak ada yang di sana yang aqsa, yang kemudian tanduknya kemudian tidak tajam namun melungker. Namun tanduknya tanduk yang siap nusuk. Padahal dulu sapinya itu tanduknya melungker. Ini sekarang tanduknya pas di padang mahsyar dibuat tanduknya itu tanduk yang siap menyerang. Wala jalha, dulu kemudian ada sapinya yang tidak punya tanduk. Sekarang tidak ada yang tidak punya tanduk. Semuanya bertanduk. Wala atba, dulu kemudian ada yang tanduknya patah. Nah sekarang tanduknya utuh semua. Maka kalau punya sapi, punya kambing yang dibayarkan zakatnya, apa tugas sapi dan kambing ini? Yang pertama adalah menanduknya. Ditanduk dulu sampai mencelat. Ya, maka tugasnya ditanduk dulu dengan tanduknya, setelah itu diinjak pakai kaki. Kalau unta tadi nyokot, ya, gigit sama nginjak. Kalau ini nanduk sama nginjak. Ditanduk, mental, semeter, dua meter, habis itu diinjak, terus nanti ngantri lagi ke belakang. Setiap kali selesai yang depan, maka dia dikembalikan ke belakang, dan itu selama sehari, yang sehari itu 50,000 tahun, sampai Allah menyelesaikan hisab di antara para hamba. Setelah itu dia akan melihat jalannya, boleh jadi ke surga, boleh jadi ke neraka. Dan sahabat bertanya, wahai Rasul, gimana kalau orang punya kuda? Kuda tidak terkena zakat. Tidak ada zakat pada kuda. Dan kuda kendaraan mewah. Meskipun dia kendaraan mewah, dia tidak ada zakatnya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka gimana kalau orang punya kendaraan mewah yang tidak terkena kewajiban zakat? Kalau orang punya motor, orang punya mobil, yang tidak ada kewajiban zakatnya, kecuali kalau dia jualan mobil. Tapi kalau cuma mobil dimiliki koleksi atau penggemar mengumpulkan mobil dan motor, kolektor, maka tidak ada zakatnya. Maka Nabi katakan kuda itu ada 3 macam. Yang pertama sumber dosa, yang kedua penutup, kemudian yang ketiga sumber pahala. Wa amma allati hiya lahu wizrun, adapun kuda yang itu jadi sumber dosa. Farajulun rubatoha, maka dia adalah seorang yang mengikat kudanya riaan karena pamer. Ini kuda saya bagus. Wafahon, dan dia bangga dan sombong. Waniwaan ala ahli Islam, dan untuk memusuhi, dia gunakan kudanya itu untuk memusuhi sesama kaum muslimin. Fahiyalahu wizrun, maka inilah kuda sumber dosa. Kemudian ada kuda yang lahu sitrun, penutup baginya. Dia adalah seorang yang mengikat kudanya di jalan Allah, dan dia tidak lupa hak Allah pada punggungnya, tidak pula lupa pada Allah Subhanahu wa taala pada punggungnya, wala riqabiyah, tidak pula pada lehernya. Fahiya lahu sitron, maka itu menjadi penutup. Ya tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Impas aja. Kalau tadi sumber dosa, kalau ini impas. Tertutup saja dirinya. Kemudian, wa amalati hiya lahu ajrun, adapun yang itu bisa menjadi sumber pahala. Farajulun, maka seorang yang mengikat kudanya di jalan Allah li ahli Islam, untuk kaum muslimin, fi marjin, ya, di tanah gembalaan, auradatin, atau di satu taman. Fama akalat min dalika al marji auradati min syai', Maka ini kuda yang dia persilahkan untuk kaum muslimin, silahkan dipakai untuk perang di jalan Allah. Maka kuda ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap rumput yang dia makan itu akan Allah masukkan dalam timbangan amal kebajikannya. Jadi semakin lahap makan rumputnya, itu tambah ganjaran untuk si pemilik kudanya. Semakin dia tamak makannya, wow, semakin senang itu yang punya. Senang akhiratnya. Senang dunianya ini gemuk, senang akhiratnya karena ini menambah pahala timbangan kebaikan untuknya di akhirat nanti. Kutibalu adatu ma'akalat hasanat. Maka sebanyak rumput yang dimakan itu jadi ganjaran. Dan semakin berat, banyak tainya, semakin tambah ganjaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kutilahu adata awrathiha. Tainya itu sumber ganjaran. Tainya banyak, maka tambah banyak timbangan amal kebajikan untuk si pemilik kuda. Untuk si pemilik kuda. Tambah banyak. Wa abwaliha, bahkan kencingnya. Bahkan kencingnya itu tidak sia-sia. Makin banyak kencingnya, itu akan memperberat timbangan amal kebajikan bagi si pemilik kuda tersebut. Bahkan ketika kuda ini adalah tujuannya untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala taqta'u tiwalaha fastannat syarafan aw syarafain, maka tidaklah terpotong kemudian talinya, ya, maka tidaklah terpotong talinya, lepas talinya. Kemudian fastanat, kemudian dia pergi, setelah itu dia fastanat, lantas dia kembali ke padang gembalaannya. Syarafan au syarafain, tiga, satu putaran ataukah dua putaran, dia keliling-keliling. Ila qataballahu adada athariha. Kecuali jejak kakinya itu juga jadi pahala. Ya, maka ketika dia di padang gembalaan, karena saking semangatnya, kemudian talinya putus. Setelah itu dia muter-muter. Namun dia sudah jinak sehingga tahu kembali, maka dia kembali lagi. Nah, muter-muter itu sebanyak apapun jejak telapak kakinya, itu akan jadi tambahan ganjaran untuk yang punya kuda. Wa arwathiha. Demikian juga, kotorannya adalah pahala. Wa mamarra biha sahibu 'ala nahrin fa syaribat minhu. Dan tidaklah kemudian pemilik kuda ini membawa kudanya ketemu sungai kemudian dia minum, kecuali sebanyak yang dia minum itu akan jadi sumber ganjaran bagi pemiliknya. Atau kemudian pemiliknya yang ambilkan air untuk diminum, maka itu juga akan jadi tambahan ganjaran untuk orang tersebut. Maka itu itu tiga jenis kuda. Maka kuda yang pertama, kata Nabi, adalah kuda yang jadi sumber dosa. Manakala dimiliki untuk riaan wa fakhron, untuk pamer. Maka pamer yang dosa itu bukan hanya pamer amal soleh. Pamer harta itu juga sumber dosa. Pamer ini jamnya bermerek, ini sepatunya bermerek, ini tasnya berkelas, ini HP-nya top, HP-nya HP baru, pamer. Pamer harta itu sumber dosa. Ini mobil baru, ini kendaraan baru, itu sumber dosa. Atau kemudian fakhran, atau dia sombong dengan hartanya, dengan kudanya, itu sumber dosa. Kemudian yang kedua, ada yang impas saja. Manakala orang itu punya kuda, kemudian dia nikmati kudanya, dan dia tunaikan hak kudanya. Ya, dia tunaikan hak kudanya, dia tunggangi, dia pakai juga untuk nolong orang, untuk naik ke punggung kudanya. Ya, jangan jalan kaki, ayo ikut bareng saya. Dia bonceng orang lain, dia menikmatinya. Ya, maka tidak jadi sumber dosa, tidak jadi sumber pahala. Ya, jadi nikmat dunia yang dia nikmati. Menikmati hal yang mubah. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi sumber pahala. Manakala kudanya tadi dia siapkan untuk jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya jadi sumber pahala. Rumputnya, tainya, minumnya, kemudian kencingnya, semuanya jadi sumber pahala. Maka demikian juga kurang lebih kendaraan yang kita miliki. Ya, boleh jadi motor, boleh jadi mobil. Maka ada yang jadi sumber dosa kalau orang itu berbangga-bangga dengannya, orang itu pamer dengan hartanya, atau kemudian sombong dengannya, atau ya cuma impas saja, nikmat duniawi yang mubah, ya. Ketika dia gunakan itu untuk nolong orang, ya, dia pakai, dia nikmati, ya, untuk jalan-jalan dia dengan keluarganya, untuk kemudian piknik, untuk dan sebagainya, namun juga dia gunakan untuk nolong orang, orang yang perlu diantar ke rumah sakit atau yang lainnya, ya, maka impas saja. Atau kemudian jadi sumber pahala. Ya, manakala kemudian mobil diwakafkan untuk kepentingan sosial. Ya, mobil yang diwakafkan untuk kepentingan sosial, atau kendaraan yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, atau kepentingan keagamaan, kepentingan dakwah. Maka mobil wakaf, kendaraan wakaf, jadi sumber pahala. Ya, ketika dia dipakai selama dia dipakai untuk kemudian kegiatan amal soleh yang bersifat sosial, boleh jadi misalnya orang kemudian wakaf ambulan gratis, dan dipakai kemudian oleh yayasan sosial bergerak di bidang itu, dipakai untuk nolong sesama, sumber pahala bagi orang yang wakaf ambulan tersebut. Ya, ataukah kemudian kendaraan operasional yang lain untuk kepentingan kegiatan sosial, ataukah kegiatan keagamaan, kegiatan dakwah, kegiatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diwakafkan makin akan jadi sumber pahala dan ganjaran. Kemudian Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, gimana kalau keledai?" Maka Nabi mengatakan, tidak ada tentang keledai satupun wahyu yang turun padaku, kecuali ada satu ayat yang unik yang ini mencakup semua, yaitu siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun maka dia akan dapatkan melihat manfaatnya, dan siapa yang melakukan amal kejelekan sekecil apapun dia akan melihat dampaknya. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi riwayat Muslim. Demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudda wa na'anil hamdulillahi rabbil alamin.